الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan untuk bisa bersama-sama meneruskan talabul ilmi dan istimrar di atasnya. Bersama-sama kita duduk ingin mengambil faedah dari rasail yang dibawakan oleh beliau atau disampaikan oleh beliau, ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah Fiddima At-Tabi'iyah Lin-Nisa, mengenai risalah mengenai darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Maka masih terkait dengan hukum wanita yang terkena haid. Hukum berikutnya di halaman 15. As-sadisu al-jima', yaitu dilarang bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan hubungan badan. Hubungan badan yang bagaimana? Fayuhramu ala zawjiha an yujami'aha, yaitu diharamkan atas suaminya untuk menjima'inya, berhubungan badan fi mahalil farj, pada farjinya. Ini atas suami, diharamkan mendatanginya pada farjinya. Wa yuhramu 'alaiha tamkinuhu min dalik, dan diharamkan pula atas wanita haid tadi, wanita yang haid diharamkan untuk memberikan, memungkinkan bagi suaminya untuk melakukannya. Naam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Mereka bertanya tentang al-mahid. Disinilah khilaf para ulama. Mereka bertanya tentang al-mahid, wanita yang sedang haid. Qul huwa adza, maka katakanlah itu adalah kotoran, najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah manusia, kaum wanita, istri-istri kalian, fil mahid, pada tempat haidnya, makna yang benar, pada mahidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn, janganlah kalian mendekatinya para suami sehingga mereka para istri mengalami suci. Di dalam ayat ini Allah melarang para suami untuk mendekat kepada wanita, namun ada hal yang dilarang, yakni dilarang mendekat kepada kaum wanita pada apa? Fil mahid, pada mahidnya. Apa itu mahid? Wal muradu bil mahid, yang dimaui dengan mahid dua perkara, yaitu yang pertama zaman al haid, waktu ketika sang istri sedang haid, dan yang kedua wa makanahu wa huwal farj, dan tempat keluarnya haid, yaitu farjinya. Sehingga yang dilarang bagi suami atau atas suami untuk mendatangi istri pada tempat haidnya. Adapun yang lainnya, seandainya ingin mungkin memeluk atau melakukan mubasyarah ghairul jima', melakukan hubungan badan namun bukan pada tempat farjinya, maka yang seperti ini tidaklah dilarang, walaupun wanita sedang mengalami haid, selain dubur. Nah, Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah terhadap kaum wanita, perbuatlah segala sesuatu illa nikah kecuali menikah, yakni al-jima'. Diterangkan Syekh, yaitu al-jima', melakukan hubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, kita fahami bahwasannya yang dilarang ketika wanita sedang haid adalah mendatanginya pada mahalil farj wa fi waqtil haid, pada farjinya dikala dia sedang mengalami haid. Adapun pada tempat yang lainnya, tamattu dengan mereka, bersenang-senang dengan para istri, maka itu tidak dilarang, asalkan menjauhi tempat yang dilarang selain farji, yakni yang disebut dengan dubur. Karena hal ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya adab ini mengajarkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa'amarani an attazira, maka beliau memerintahkanku untuk mengenakan kain sebagai sarung. Maka fayubashiruni wa ana haid, maka beliau yubashiru, yakni melakukan hubungan dengan Aisyah dalam keadaan haid namun tidak melakukan pada tempat farj, menciumnya, mencumbunya, demikian. Maka kita lihat keterangan beliau selanjutnya. Li'annal muslimina ajma'u ala tahrimi wud'il haid fi farjiha. Dan dikarenakan kaum muslimin telah sepakat atas pengharaman wud'il haid, mendatangi wanita yang sedang haid, fi farjiha, pada farjinya. Fala yahillu limri'in, maka tidak halal bagi seorang yang sifat orang tersebut yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat, an yakduma ala hadzal amril munkar, untuk melakukan perbuatan munkar ini. Alladhi dalla alal man'i, alladhi dalla alal man'i minhu kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul muslimin. Perkara yang mungkar yang mana telah ditunjukkan larangan dari hal tersebut oleh kitab Allah Al-Quran melarangnya, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah kaum wanita pada tempat farjinya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, mengkhabarkan bahwasanya orang yang dia itu mendatangi istrinya fiduburiha, pada duburnya ketika dia sedang haid, maka barakallahu fikum, dia terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dosa besar. 6. Dan juga demikian ijma' kaum muslimin telah tetap menyatakan bahwasanya haram bagi seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid pada farjinya. Fayakunu mimman syaqallah wa rasulahu wattaba ghayra sabilil mu'minin fal iyadzu billah. Sehingga orang yang mereka memaksakan diri mendatangi istri tatkala haid pada farjinya, yakunu menjadi mimman syaqallah wa rasulahu, menjadi orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wattaba ghairi sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Faliyadzubillah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam sifat yang demikian, sifat menentang Allah dan Rasulnya dan mencari atau mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Allah ancam dalam surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling, dan tempat kembalinya adalah neraka, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Allah ancam mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya serta mengikuti selain jalannya orang yang beriman, diancam akan dipalingkan, dijerumuskan, terlunta-lunta, dan terus tenggelam kepada arah yang dia condong kepadanya, bukan di atas petunjuk. Yang mana kadangkala faliyadzubillah Allah mengistidraj, menggelimangkan dia di atas dosa bersamaan Allah terus memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya di dunia. Inilah yang namanya istidraj, faliyadzubillah. Hingga akhirnya tatkala Allah menghendaki, Allah pun akan menetapkan siksaannya sehingga Allah tidaklah dikatakan zalim terhadap hambanya. Qala fil majmu'i syarhil muhadzab, berkata al-imamun Nawawi dalam al-majmu' syarh muhadzab. Qala syafi'iyu, berkata al-imamu syafi'i, man fa'ala dhalika faqad ata kabiratan. Barang siapa yang melakukan yang demikian, apa? Yakni mendatangi istri pada tempat farjinya dikala haid, pada mahid dikala haid, maka dia sungguh telah melakukan kabirah, dosa besar. Waqala ashabuna wa ghairuhum, dan berkata para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya, man istahalla wud'al haid hukima bi kufrih, intaha. Lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan barang siapa yang menghalalkan mendatangi wanita yang haid, yakni pada farjinya, hukima bi kufrihi, dihukumi dengan kekufuran. Faliyadubillah. Lebih keras lagi mereka, barang siapa yang menghalalkan mendatangi istri ketika haid pada farjinya, maka dihukumi telah kafir. Faliyadubillah. Intaha kalamun Nawawi. Selesai dari perkataan al-imamun Nawawi. Berarti ternyata mazhab Syafi'i keras dalam hal ini. Artinya tegas dalam hal ini. Sampai-sampai mereka menghukumi orang yang menghalalkan mendatangi istri pada tempat haidnya adalah dikufurkan. Kenapa demikian? Li'annahu istahalla ma harramallah. Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah melarang, fa'tazilun nisa'a fil ma'hid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Maka jauhilah kaum wanita pada tempat haidnya. Jangan kau mendatanginya sampai dengan dia suci. Namun ini memaksa, bahkan terus melakukannya dan menghalalkannya. Maka yang seperti ini dihukumi menghalalkan apa yang Allah larang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita memahami, wanita tatkala haid diharamkan untuk didatangi. Namun yang dilarang mana? Fil mahid. Yaitu pada mahid, yang tafsirannya mencakup dua perkara. Zamanul haid, ketika dia sedang haid, dan makanahu, dan tempat haidnya. Yaitu farjinya. Kalau kita telah memahami, adapun yang lainnya, barakallahu fikum, maka akan dijelaskan pula oleh Syekh kerancuan barangkali di sana sebagian memahami kalau begitu, kita itu harus meninggalkan istri-istri kita dan mauliyah kita ketika mereka sedang haid. Sebagaimana orang Yahudi, dikala istri-istri mereka telah sedang mengalami haid, maka dikeluarkan dari rumah. La yu'akkilunahun. Mereka tidak mau makan bersama mereka. Wala yunawimunahum. Tidaklah mau tidur dengan mereka. Dan seterusnya. Dibuang di luar rumah. Apakah harus jahat seperti itu? Tidak. Islam agama yang rahmah. Agama pertengahan. Dan tidak pula seperti mereka kaum batiniyah. Mulhidin yang mereka menghalalkan segala cara. Boleh mereka mendatangi istri dalam keadaan haid. Bahkan bukan sekedar itu. Dibolehkan pula bagi mereka kakak beradik menikah, sehingga mereka dihukumi oleh para ulama mulhid, orang-orang yang menyimpang. Nasallahu salam al-afiyah. Adapun Islam ini adalah agama pertengahan. Waqad ubiha lahu walillahil hamdu, kata syekh, dan sungguh telah dibolehkan bagi mereka para suami, walillahil hamdu, segala pujian hanyalah milik Allah. Ma yaksuru bihi syahwatuh, sesuatu yang bisa meredakan syahwat mereka, dunal jima, tanpa harus melakukan hubungan badan melalui farj. Seperti apa? Oh, kalau begitu walhamdulillah. Untuk meredakan syahwat yang bergejolak yang ada pada suami dikala wanita sedang haid, istrinya haid, tidak boleh datangi. Wah, ya gimana ini? Namun ternyata Allah telah membolehkan baginya hal-hal yang bisa mereda syahwat mereka. Seperti apa? Katakbili waddam wal mubashara. Seperti takbil, menciumnya, waddam, memeluknya, wal mubashara, menggaulinya. Namun menggauli fima dunal farji, bukan pada tempat farji. Nah, bukan pada farjinya. Lakinnal aula, akan tetapi yang seyogianya dilakukan, alla yubashira fima baina surrati warukbah, supaya tidak menggauli istri tempat antara surrah dan rukbah, antara pusar dan lututnya. Ini jangan disentuh bagian situ. Kenapa? Karena berbahaya. Kalau terpaksa, illa mi wara'il ha'il, kecuali kalau di balik daripada adanya penghalang, sarung, kain, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Liqali Aisyah radhiyallahu anha. Karena itulah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruni. Dahulu Nabi memerintahkanku. Hai, ketika haid, fayubash fa'attaziru, maka aku pun memakai kain semacam sarung, dililitkan. Kemudian fayubashironi, maka Nabi pun naam menggauliku, wa ana haid, dalam keadaan aku sedang haid. Namun bagian yang tadi ditanbih oleh para ulama tidak didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, inilah syariat yang mudah, yang tidak seperti orang-orang Yahudi. Kalau mereka mendapatkan istri-istri mereka dan mauliah mereka mengalami haid, maka diusir dari rumah. Tidak mau makan bersama, tidak mau tidur berbarengan, satu ranjang, dan seterusnya. Namun Islam tidak demikian. Yang dilarang hanyalah fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah kaum wanita pada mahidnya, yakni zamanal haid wa makanah, yaitu waktu mengalami haid dan tempat keluarnya darah. Barakallahu fikum. Walillahilhamdu, syariat yang mudah. Tinggallah berikutnya kalau kita sudah memahami perkara tentang haid. Maka di sana ada hal berikutnya yang diharamkan atas wanita ketika mengalami haid. Yuhramu ala zawji talakul haidhi hala haidhiha. Ini penting. Diharamkan atas suami untuk yaitu talakul haid, mencerai istrinya yang sedang haid ketika mengalami haid. Haram bagi suami mengharam, yaitu mentolak, mencerai istrinya dalam keadaan sedang haid atau ketika haidnya. Naam, maka ini dilarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau ingin mencerai istri kaum wanita, maka cerailah mereka li'iddatihin, dengan menghitung masa iddahnya, dengan menghitung masa tenggang, masa iddah menunggunya. Kapan itu masa iddah? Masa iddah itu terjadinya dikala wanita suci. Dia suci, saat perjalanan mengalami haid. Maka ketika suci, maka itulah hitungan pertama. sampai dengan 3 kali. Sudah iddahnya dilewati, ternyata masih yang barakallahu fikum dia pandang adalah kemaslahatan untuk berpisah, maka dia cerai. Nah, dia tolak. Namun kemaslahatan ternyata tidak, maka dia menahannya, imsak menahannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tolak yang dilarang adalah ketika barakallahu fikum dalam keadaan suci. Maka kemudian kata Syekh dijelaskan, liqali ai fi hal yastaqbilna bihi iddatun ma'lumah hina talaq. Yaitu wahai nabi janganlah engkau mencerai istri-istrimu atau para wanita, maka cerailah mereka dengan memanfaatkan hitungan iddah. Yaitu maknanya hal fi hal yastaqbilna bihi iddatun ma'lumah, yaitu pada keadaan yang mungkin. Naam, hal yastaqbilna, untuk bisa menerima hitungan iddah yang diketahui ketika tolak. Iddah hitungannya adalah ketika suci, ketika sucinya. Maka itulah iddah. Wala yakunu dzalika illa idza talaqaha hamilan aw tahira. Tidaklah yang demikian kecuali kalau dia mencerainya dalam keadaan wanita sedang hamil atau sedang suci. Min ghairi jima'in, tanpa setelah melakukan hubungan badan. Kenapa jadi 3? Li'anna idza talaqat halal haid, dikarenakan kalau dia mencerai istrinya dalam keadaan yang sedang haid, lam tastaqbilil iddati, maka tidak bisa dihitung iddah. Naam. Haitsu innal haidata allati tuliqat fiha la tuhsabu minal iddah. Yaitu dari sisi ketika haid yang mana dia mencerainya tadi tidaklah dihitung bagian iddah. Nah, bagian iddah. Idza wa idza tuliqat tahiran ba'dal jima', demikian pula apabila wanita tersebut dicerai dalam keadaan dia sedang suci, setelah dilakukan hubungan badan, berhubungan badan paginya, aku ceraikan kamu, seandainya misal. Naam. Kemudian demikian, yang seperti ini lam takunil iddatu allati tastaqbiluha ma'lumah. Maka iddah yang dia itu harus tentukan tidaklah diketahui kapan mulainya. Kenapa demikian? Haitsu innahu la ya'lamu hal hamalat min hadzal jima', tatkala dia tidak bisa memastikan kalau istrinya itu hamilnya dengan sebab hubungan badan yang tadi malam atau bukan. Naam. Fatu'taddu bil hamil, maka akhirnya dihitung sebagai wanita yang hamil. Naam. Awlam tahmil fatu'taddu bil haid, atau dia tidak hamil sehingga dianggap seperti wanita haid, hitungannya masuk ke sana. Falamma lam yahsulil yaqinu min naw'il iddati hurima 'ala talaqu hatta yatabayyanal amru. Maka tatkala iddah tersebut, naam, tidaklah bisa diraih dengan yakin, maka diharamkan atas suami untuk mencerai istri sehingga jelas perkaranya, dia sedang suci. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui di sana kalau begitu tolak ini bukanlah perkara yang ringan. Bukanlah perkara yang ringan. Untuk meringkas biar memahami permasalahan, marilah sedikit kita mengenal tentang syariat adanya tolak. Tolak diterangkan para ulama secara lughatan artinya adalah, diterangkan para ulama yang namanya tolak adalah secara bahasa halu al-wisaq, yaitu melepaskan perjanjian, ikatan perjanjian, melepaskan ikat tali ikatan perjanjian. Maka itulah namanya tolak secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, yang namanya tolak diterangkan oleh para ulama adalah barakallahu fikum, yakni membatalkan akad nikah. Yang namanya tolak Diterangkan para ulama, huwa halu aqdatin nikah, yaitu melepaskan akad nikah. Itu namanya tolak. Dan tolak ini barakallahu fikum disyariatkan di dalam syarat ini, sehingga bercabang darinya hukumnya ada lima. Berlaku padanya hukum yang lima. Tolak, mencerai istri, berlaku padanya hukum yang lima. Apa saja? Kadangkala wajib, kadangkala sunnah, kadangkala makruh, kadangkala haram, dan kadangkala boleh-boleh saja. Kapan tolak itu dihukumi sebagai wajib? Fayakunu tolaku wajiban ala zauji fiswarin. Maka tolak itu dihukumi wajib atas seorang suami, ini pada beberapa gambaran, yaitu pada beberapa gambaran barakallahu fikum. Di antaranya adalah at-talaqul mauli ba'da tarabit idza abal fi'ah. Yaitu tolak kadangkala menjadi wajib. Contohnya adalah tolak yang dilakukan oleh para wali setelah terjadinya akad nikah. Idza abal fi'ah, kalau ternyata kedua-duanya saling elik, bahasa Jawanya ya, tahu elik ya, elik itu ya nggak seneng, ini nggak mau, tidak diraih adanya hikmah daripada hubungan suami istri. Lah nikah untuk apa? Untuk saling bisa memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Nikah dalam rangka untuk tamattu satu dengan yang lainnya. Nikah dalam rangka barakallahu fikum adalah untuk bisa meraih atau mencari keturunan dengan sebab nikah tersebut. Namun ternyata tidak diraih yang demikian. Akhirnya apa hikmah nikah? Nah ini demikian. Maka yang di sini kadangkala tertanam kebencian satu dengan yang lainnya, maka lebih baik dipisah. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga pula, ini gambaran pertama atau gambaran yang lainnya. Fayakunu talaq wajiban kadza law kanat zaujah ghairu mustaqimah fi diniha. Seperti misalnya istrinya adalah bukan orang yang lurus agamanya. Kama law kanat tatruku shalah, yaitu orang yang meninggalkan salat terus-menerus. Tidak pernah mau salat sama sekali. Walam yastati taqwimaha, dan dia suami tersebut tidak mampu lagi untuk meluruskannya. Daripada terkena dosa disifati dayuz, nah membiarkan istri berbuat dosa besar, maka akhirnya kadangkala ditolak. Barakallahu fikum. Demikian pula contoh yang lainnya, kama law ulima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha na'udzubillah. Dan juga sebagaimana diketahui dengan nyata istrinya berbuat fahisyah, istrinya berbuat fujur, dan jelas melakukan perbuatan zina. Maka di sini kalaupun dia mentolak, bahkan kadang-kadang dihukumi wajib oleh para ulama, li'alla yakuna dayuzan, supaya tidak menjadi dayuzan, yaitu apa dayuz, orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Nah, sehingga dia ceraikan tadi. Ini yang pertama. Hukum tolak kadangkala berlaku padanya lima perkara. Yang kedua, fayakunu at-talaqu muharraman, yaitu kadangkala tolak itu menjadi haram. Kalau tadi wajib, kadangkala juga menjadi haram. Kapan itu? Yaitu fima idza kana bid'iyan wa kana yutaliquha fil haid, yaitu haram seperti yang dikatakan sebagai tolak bid'ai. Tolak bid'ai. Kapan itu? Kayu tolikoha fil haid, wanita sedang haid, istrinya sedang haid, aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Maka ini haram. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dikala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasul mengatakan, irji'uha, maka tariklah kembali. Kemudian biarkanlah dia suci, kemudian fatolikha. Kalau engkau menginginkan, maka tolaklah dia. Tolaklah dia. Lah ini yang haram. Naam. Seperti juga. Naam. Tolak ini bisa menjadi haram karena kayu tolikoha fil haid au fit tuhrin qad jama'aha. Dia ceraikan istrinya dalam keadaan suci namun setelah didatangi. Aku niat mau mencerai istriku. Didatangi sepuas-puasnya, sudah pagi harinya aku ceraikan kamu. Sebagai misal. Naam. Sudah puas, ini tidak demikian. Naam. Maka ini dihukumi oleh para ulama tolak yang haram. Naam. Perkara jatuh atau tidak nanti belum. Naam. Perkara jatuh atau tidak. Maka barakallahu fikum. Kenapa dikatakan haram? Karena menyelisih sunnah. Yang tidak menyelisih sunnah mencerai istri dalam keadaan suci, bukan haid. Dan juga mencerai istri dalam keadaan yakni tidak setelah didatangi. Tidak setelah didatangi. Barakallahu fikum. Tidak setelah didatangi. Maka itulah tolak yang barakallahu fikum yang dibenarkan oleh para ulama. Kita lihat keterangan para ulama tentang dhabit, patokan tolak yang dibenarkan oleh syariat. Maka dikatakan di sini dhabitu talaqul talaqil masyru'. Dhabit patokan tolak tersebut disyariatkan. Yaitu adalah dua perkara. Yang pertama, yutalliqur rajulu imra'atahu wa hiya tahirun wa lam yamussaha fi dzalika tuhri. Yaitu mencerai istrinya dalam keadaan dia suci dan tidak setelah didatangi. Nah, dia tidak menyentuhnya dalam suci tersebut. Aw yakunu hamilan. Ini yang pertama. Atau dalam keadaan istrinya sedang hamil. Qad tabayyana hamluha, telah jelas nyata-nyata hamil. Nah, karena kalau hamil berarti sudah. Fa in kana qad massaha, artinya sudah tidak haid. Telah lewat pembahasannya. Kalau keluar dari wanita haid, biasanya darahnya darah fasid. Darahnya darah rusak, bukan darah haid. Nah, ini demikian. Kemudian tolak yang sesuai dengan syariat. As-sunnatu an yutalliqaha wahidatan. Yaitu mencerai istrinya satu kali, aku ceraikan kamu. Amma aksaru min wahidatin fakhilafu sunnah, adapun lebih dari satu kali, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu 1000 kali. Nah, sebagai misal, maka yang seperti ini yang dilakukan dalam satu majelis, maka barakallahu fikum wala talaqa wahidan fi kulli tuhrin. Naam. Ini tadi wahida fa khilafu sunnah, maka ini menyelisih sunnah. Wala talaqa wahidatan fi kulli tuhrin fa khilafu sunnah aidan idza lam yuraja. Di sini terjadi khilaf. Dan yang dipilih oleh Imam Ahmad, kalau seandainya dia menceraikannya satu kali dalam setiap kali suci. Suci, baru suci, dia haid, dia tahan. Suci, aku ceraikan kamu. Nah, lagi, haid lagi. Suci, aku ceraikan kamu. Nah, dia menceraikan satu kali namun pada setiap suci. Maka yang seperti ini juga fakhilafu sunnah aydan. Maka ini juga menjadi sunnah. Yang sunnah bagaimana? Yang sunnah aku ceraikan kamu, ditunggu 3 kali huyab, suci dari haid. Setelah itu tinggal memilih mau mencerai atau kembali. Kalau dalam tenggang waktu yang tadi kau langsung kembali, maka itu sah. Maka itu sah karena dia statusnya masih sebagai istri. Nah, bagi sebagai istri dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang tolak. Sebelum masuk tentang hukum mentolak istri sedang haid, maka perlu diketahui tolak yang hukumnya tadi lima kadangkala menjadi muharram, kadangkala menjadi sunnah, kadangkala menjadi mubah. Adapun yang mubah, yang dibolehkan, dibolehkan suami untuk mentalak istrinya. Kapan itu? Inda darurah wal haja ilaihi, ketika memang sudah darurat, urgen, mau tidak mau harus cerai. Darurat, nam. Wal haja ilaihi, karena kebutuhan yang mendesak yang sangat. Kenapa demikian? Dikarenakan asal perbuatan tolak, datang sebuah riwayat dari Imam Malik dibicarakan oleh para ulama, inna abghadul halali ilallahi talak. Sesungguhnya kehalalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara mencerai istri. Halal namun dibenci. Nah, sehingga kadangkala mubah dibolehkan kapan? Ketika darurat dan ketika memang ada kebutuhan yang sangat. Seperti apa? Kasu'i khuluqil mar'ati wa su'i syaratiha. Seperti jeleknya akhlak istrinya serta jeleknya pergaulan dia di dalam rumah tangga. Nah, maka ini boleh, boleh dicerai. Nah, namun dilihat maslahat yang besar, kira-kira lebih besar kemanfaatannya untuk dipertahankan atau lebih besar kemanfaatannya untuk dibubarkan. Nah, karena itu sekedar boleh. Kemudian berikutnya yang keempat adalah yukroh, dimakruhkan. Kadangkala makruh hukumnya min ghairi hajatin ilaihi. Kapan itu? Tanpa adanya kebutuhan sama sekali. Maka itu makruh. Li izalati nikahil mustamil alam la salihil mandub. Dikarenakan nikah itu hakikatnya, nam, mencakup kemaslahatan-kemaslahatan muslimin secara umum. Namun kok kenapa tiba-tiba dibubarkan sehingga dari sini, nam, dimakruhkan. Jadinya dimakruhkan. Barakallahu fikum. Tinggallah yang terakhir mubah ataupun dibolehkan, yaitu dalam perkara yang tadi yang sifatnya barakallahu fikum adalah belum darurat dan sifatnya belum kebutuhan yang mendesak. Seperti nah barakallahu fikum di sini yang dibolehkan seperti karena jelek akhlaknya ataupun juga jelek pergaulannya dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, ini disebutkan demikian di dalam kitab Fiqhul Muyassar. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kita kurang 10 ya. Khair insyaallah. Sebelum kita masuk pada risalah Syekh ini, maka kita melihat tentang lafaz-lafaz talak. Paham? Lafaz-lafaz talak. Talak di sini alfadut talak tanqasimu ila qismaini. Lafaz talak mencerai istri terbagi menjadi dua. Lafaz yang sharih dan lafaz yang bentuknya tidak sharih, yakni kinayah. Apa fungsi kita mengetahui ini? Karena berlaku erat dengan yang namanya hukum, berkaitan erat dengan yang namanya hukum tolak tersebut jatuh atau tidak jatuh. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jidd. Tiga perkara candanya adalah dihukumi serius dan seriusnya dihukumi serius tentunya. Di antaranya adalah fadzakara min hattalaq, menyebutkan di antaranya at-talaq. Paham? Sehingga di sini kita harus berhati-hati. Alfadu talak tangkosimu ila kismain. Lafad talak terbagi menjadi dua. Alfadun sarihatun, lafad-lafad yang sarih, yang nyata jelas gamblang, itu adalah cerai. Aku ceraikan kamu. Cerai bukan? Cerai. Ya sudah, kita pisahan saja dulu. Ini cerai bukan? Ini tidak cerai, ya. Maksudnya lafadnya tidak apa? Maksudnya pisahan apa? Oh, pisahan tempat dulu, pisahan tidur dulu, atau pisahan apa dulu. Nah, enam, ada yang mengatakan sudahlah, kamu kembali ke orang tuamu saja. Ada lafaz cerainya enggak? Enggak. Tapi kalau aku ceraikan kamu, nyata cerai enggak? Cerai. Aku tolak kamu, berarti tolak. Nah, ini tadi. Lafaz-lafaz cerai atau lafaz tolak ada dua. Lafaz yang sharihah, fahiya alfadul maudu'ah lahu, yaitu lafad yang memang dipakai untuk mencerai. Allati la tahtamilu ghairah, yang tidak mungkin ditafsirkan yang lainnya. Aku ceraikan kamu. Oh, maksudnya cerai tangannya, cerai makanannya, tidak, ya. Namun kita pisah saja. Nah, ini masih mungkin ditafsirkan yang lainnya. Naam, nah ini tadi. Maka yang di sini kalau lafadnya wahiya lafdut talaq wa matasarrafa minhu, yaitu lafad dengan tolak, dengan bahasa Arabnya tolako, dan yang tersusun dari kata dasar ini tolaktuki, kemudian apa, atau dia mengatakan tatliqi, tatliqan misalnya demikian, atau anti taliqah dan seterusnya. Nah, dari kata tolako ada kata tolako, maka yang seperti ini sama saja apakah dari fi'il madhi atau ke isim fa'il, atau ke isim maf'ul, anti matluqah, misalnya demikian. Mutallaq atau anti mutallaqah, fahadil alfat tadullu ala iqa'i talak. Maka lafad-lafad ini menunjukkan jatuhnya talak. Kenapa? Karena sharih, tidak bisa ditafsirkan yang lainnya. Dunal fi'lil mudari, selain fi'il mudari dan fi'il amr. Kalau fi'il mudari mengatakan, misal, misalnya itliqi, ya, itliqi, cerailah, ya, ceraikan, demikian. Sudah ceraikan, ya, ceraikan saja kalau gitu. Nah, ini tadi, ini kan perintah. Kalau dia melakukan, ya sudah, aku ceraikan kamu, berarti jatuh, ya. Atau dia minta dan fi'il amr, sudah ceraikan saja aku atau kita cerai saja. Nah, demikian. Maka ini yang seperti ini, barakallahu fikum. Atau tatliq apa tutalliqin, yani. Maka yang seperti ini, kali kamu itu dicerai atau kamu akan aku cerai, nah ini kamu akan aku cerai, nah ini akan, nah baru akan, barakallahu fikum. Ini yang dikecualikan dua perkara, fil mudhari dan fil amr. Adapun lafaz yang kinayah yang kedua, ghairu sharihah, yaitu lafaz-lafaz yang sifatnya kinayah. Wahiyal alfadul lati tahtamilu tolak wa ghairah, yaitu lafad-lafad yang masih memungkinkan makna tolak dan juga makna yang lainnya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, anti ba'inun, kita pisah, ya, aku enggak butuh kepada kamu lagi, ya. Memungkinkan cerai enggak? Oh, cerai memungkinkan, ya. Ada tergantung, oh bisa jadi cerai, bisa jadi bukan. Namun kalau aku cerai kamu, jelas, ya, kita pisah saja, aku gak butuh lagi sama kamu. Nah, misalnya demikian, ya. Ini satu, nah, sebagai contoh. Ataupun yang lainnya, habluki ala gharibiki, sudahlah, tali ikatannya aku lepaskan saja, sudah. Ya, ini misalnya demikian, dia mengatakan begini, aw alhiki bi ahlik, sudah kembalilah engkau ke orang tuamu sana. Nah, kembalilah engkau ke orang tuamu sana. Dan yang semisalnya. Nah, ini kita memahami lafaz tolak yang seperti ini. Lah hukumnya bagaimana? Al farqu bainal alfadhis sharihah wa alfadhil kinayah fit talaq. Perbedaan keduanya dalam hukum, amma sharihah yaqa'u biha talaq walau lam yanwi. Kalau sudah jelas dia mengatakan cerai, tolak aku, colak engkau, aku tolak engkau, maka ini jatuh talak walaupun tidak niat. Bukan hasil, kata Syekh Zaimin, kalau sudah ditanya seorang, mana istrimu? Ah, tak cerai sudah. Dia canda. Tak cerai sudah. Aku pengen ganti yang lain, misalnya demikian. Yang seperti ini jatuh tolak walaupun dia sekedar bercanda. Jatuh tolak tuha, ya. Wa ghayyartuha ghayraha, misalnya aku ingin ganti yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini jatuh tolak. Kenapa? Karena lafaz sharih. Lafaz sharih. Naam. Ini istrinya mendengar, ditanya sama temannya, "Mana istrimu?" "Oh, aku ceraikan kau." Dia sudah. Nah, ini barakallahu fikum. Lafaz sharih. Naam. Faliyadu billah. Nah, makanya jangan sembarangan. Lah ini barakallahu fikum. Kana jadan au hazilan au maziha. Apakah dia serius atau canda atau bahkan sekedar main-main? Ya. Maka ini jatuh liqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Nikah wa talaq wa raj'ah. Yaitu tiga perkara yang candanya dianggap serius, seriusnya dianggap seriusnya juga serius. Nah, yaitu nikah. Yang kedua talak, yang ketiga raj'ah, yaitu kembali rujuk. Ya. Ini demikian. Adapun yang kedua amal kinayah, adapun lafaz-lafaz kinayah, kau kembali saja ke keluargamu sana. Sudahlah kita pisah, aku enggak butuh lagi sama kamu, ya. Seterusnya seterusnya. Ini lafaz kinayah. Maka yang seperti ini ya fala yaqau bihat talak, tidak jatuh kepada perceraian illa idza nawahu niyatan muqaranah lil lafzi. Kecuali kalau memang hatinya memiliki niat yang berbarengan dengan lafadznya, saya niatnya memang untuk mencerai. Nah, niatnya untuk mencerai. Karena kalau begini ditanya, niat antum apa ngomong gitu? Karena saya jengkel dan bosan, rumah pulang enggak disambut dengan baik, sudah capek malah diomelin, sudah ini malah lihatlah kanan gitu. Sudahlah, daripada pusing kau balik saja sana ke bapakmu. Karena apa? Luapan emosi, bukan ingin mencerai. Misalnya demikian. Oh, berarti tidak mencerai. Nah, tidak mencerai. Namun kalau niatnya memang mencerai, maka itu jatuh cerai. Lah inilah yang kembalinya kepada niat adalah lafaz-lafaz yang bentuknya kinayah. Adapun yang sharihah, maka itu tidak ada tafsiran yang lain kecuali jatuh tolak. Walaupun bercanda. Aku ceraikan kamu lah, sudahlah. Kita sudah lama kok membangun suami istri rumah tangga, sudah aku ceraikan kamu. Nah, ini walaupun canda mungkin di rumah, maka jatuh. Nah, sehingga jangan gunakan lafaz-lafaz yang sharihah, khawatir gelewean akhirnya jatuh. Faliyadu billah. Nah, dan juga tidak perlu apa namanya barakallahu fikum di sana, tidak perlu kita sering mengancam istri, aku ceraikan kamu, aku ceraikan. Perbaiki dengan sabar, perbaiki dengan barakallahu fikum dengan bimbingan syariat. Kita saling mewaspadai diri-diri kita, sebetulnya yang kurang pada diri kita atau istri kita. Istri kita kurang, oh ternyata karena kira kurang perhatian. Kurang perhatian, misalnya demikian. Apa yang menjadi kurang? Oh ternyata harta cukup. Kebutuhan batin terpenuhi. Yang lainnya terpenuhi. Ternyata ilmu dan pergaulan. Oh, kita kurang perhatian dari sini. Nah, kadang-kala demikian. Perhatian. Loh, tapi istri saya di rumah terus. Tidak pernah keluar. Bahkan Masya Allah, tetangganya saja enggak kenal. Nah, terus bagaimana bisa? Pergaulan mana? Pergaulan televisi. Pergaulan dunia maya. Lah, inilah pergaulan yang berbahaya. Nah, oleh karena itu para ulama menasehatkan tentang hubungan-hubungan dalam dunia maya ini juga harus kita waspadai pada diri kita. Karena inilah yang namanya barakallahu fikum adush, yaitu para penyusup. Tusus, para penyusup. Yang kadang kita tidak menyadari ternyata mereka adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Faliyadzubillah. Maka dari itu sering dinasihatkan oleh para ulama kita tentang alat-alat komunikasi itu, apa namanya, televisi ataupun juga HP dan sebagainya yang bisa mengakses berita-berita luar ataupun juga teknologi-teknologi maju dan seterusnya untuk kita menjadikan kewaspadaan. Kewaspadaan. Barangkali di sana ada hal-hal yang kadangkala bisa merusak tanpa kita sadari. Barakallahu fikum. Ini diantara ringkasan tentang tolak tadi. Wa ammal kinayatu fala yaqau biha talaqu illa idza nawahu niyatan muqarana lil lafzi li anna hadhil alfadha tahtamilu talaq wa ghairihi. Kenapa kau tidak jatuh tolak kecuali kalau ada niatan ketika mengucapkannya memang untuk mencerai? Karena lafaz ini masih bisa memungkinkan cerai, masih memungkinkan tidak cerai. Fala yaqau illa bin niyati. Tidaklah jatuh kecuali dengan niat. Idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawa. Kalau didapatkan qarinah, indikasi yang kuat dia sebetulnya meniatkan, maka fala yasduqu qauluhu, maka tidaklah dibenarkan ucapannya. Artinya, oh saya enggak niat tadi. Oh, tapi qarinahnya kamu itu memang mau mencerai. Indikasinya bercerai dan seterusnya. Oh, tapi nah sudah. Sehingga di sini janganlah membiasakan kita itu sebentar-sebentar penyelesaiannya cerai saja. Cerai saja. Namun barakallahu fikum, lihatlah, carilah solusi-solusi yang lebih ringan. Syariat telah membimbing kepada kita permasalahan rumah tangga semuanya harus sering membuka dan mempelajari tafsir surat An-Nisa ayat 34-35. Karena itulah kalau dilanggar sebab yang menjadi apa namanya pertikaian, pertentangan rumah tangga dan problema munculnya dari situ. Nah, dan bagaimana menyelesaikannya Allah bimbing dalam surat An-Nisa 34 dan 35. Nanti sama-sama dibuka, dipelajari di rumah. Pertemuan yang akan datang kita melanjutkan masih tentang seputar talak. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini yang mudah kami baca di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah, kekeliruan dari diri kami pribadi, dan kami pun beristighfar kepada Allah serta kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya 35 wasis. Apa kita lambat?